Gelam hitam mata debar bimbang hati coba tutup mata dari yang menggoda hati menggelitik jiwa merayu di mimpi takkan aku dusta ada yang menggoda hati. Jangan kau biarkan diriku, jangan kau lepaskan tanganku. Dalam mantramu kan terhenti dosa. Dalam mantra jangan kau biarkan hatiku, jangan kau tinggalkan langkahku. Dalam mantramu ku hilangkan dosa. Dalam mantra detak yang di dada bergetar di bibir. Ku tak bisa lupa yang telah menggoda hati. Ku tak ingin kecewa, tak ingin ku lari. Ku tak mau terlena dan tak ingin berdosa. Jangan kau biarkan diriku, jangan kau lepaskan tanganku. Dalam mantramu kan terhenti dosa. Dalam mantra jangan kau biarkan hatiku, jangan kau tinggalkan langkahku. Dalam mantramu ku hilangkan dosa. Dalam mantra, dalam mantra, dalam mantra, dalam mantra. Jangan kau, dalam mantra. Jangan kau, dalam mantramu kan terhenti dosa. Dalam mantra, mantra, oh, jangan kau, jangan kau, dalam mantramu, dalam mantramu, mantra.